kelawan wengi emong seliramu sayati dadi pepucaning ati pancen manis esemu gawe ketering ati yo mung seliramu sawiji angrelu cinta tiku yen eling seliramu nalikane jaman aku bisa ketemu manis esemu sinar netramu tansah dadi ati rino kelawan wengi seliramu kang ganti nadyan kelawan wengi seliramu kan tak anti rino kelawan wengi emong seliramu sayati dadi ketering ati yo mung seliramu sawiji angrelu cinta tiku yen eling